mungkin ada di kiai jadi toko sih biasa mah. Ono murid sing beli ngene iki sebenarnya nek menawa niru gurune wis ngono wae ngene masa lalu bel. Wis murid kok ora ana peralanya, muridnya ora ana jangan-jangan niru napa gurune. Susah yo opo. Ono Pak murid sorokan maca kitab kok salah. Mesti nek kepala guru. Kok persis zaman aku di sini. Pemahamu mu koyo-koyo dhisik udik wis pinter. Tak karo kanca-kancane goblok ora karuan. Kula nu ndek kanca. Wong iku nak mbek murid tuwa gas pol nak sorokan mungkin nak iso diwamu bareng pas kula dur kuwi sine pol lah muridku kuwo bakal gak ditekan sih lah kok podi sik pit ojo omongno lek wong aku sing dhisik pinter koyo ora keren kok kowe dhisik goblok wah aneh aneh kadang ngene kuwo gas nutupi masa lalu ning ya wah aneh aneh wae. Mereka kudu buat aku orang kancane dice, orang tegas-tegas tu masalah ini. Tak kau orang zaman setoran itu muntir tau, orang sebelah sering muntir, orang mungkin mas Andri tak tahu bekas kebayarnya itu. Wang rasa mungkin zaman melarat sering utang bareng suka, ujuk kemar utang wang saya kegiri, lebih rasa utang lagi bilang dino. Mapa enam yo lagi, boleh wang rasa kecangkeman biasa wah, apa? Nam nawakal bareng tua mencubaan sunah rasul ambil maksiat gede gue aku mari lagi pirang di geger biasa wak ini apa mantan-mantan yang kocok nakal uji urek gue tak tekan seksi malah repot biasa wak soalnya kalau aku lakukan itu biasa wak wal adu firidho wal kodam nabi api-api makhluk kekasih pengeran iya biasa jadi ini kujan ketemu Umar yang tidak boleh mana om gitu. Jadi paham ya, terus masalah hidayah mengenai jugeman ngecap ya. Ini biasa, sampai gedeng yang menjalani murid kok beli ya sih ngono tok, rasa wah serah manfaat ilmu di dunia apa ya itu rasa nentok no. Nanti yang mantel ya sama wah udah kok goblok itu, ya, itu terus lah selera lahir ada oh goblok gue nah terus ya alhamdulillah lahir ada alhamdulillah pancen alhamdulillah itu apa ralillah pokoknya bonus sesuai nak mari diwe apa apa. Jadi eling-eling ya, kanjeng Nabi ketika duka banget nih, tiang-tiang sing perang Uhud, niku terus didawuhi Allah, laisa laka minal amri syai'u aw yatruka. Nak masalah wong munafik ya Nabi sami mawon. Tapi sing masalah tiang-tiang munafik apa insa'a aw yatruka napa ali. Wong munafik ku kemungkinane Allah yo nyiksa. Tapi ya kemungkinane mari napa? Jadi Allah ini luar biasa. Jadi walhasil kemungkinan wong liya ning Islam itu tetap ada kemungkinan tuh. Ya misalnya kowe misalnya nyon sawu, misalnya kowe gedeng pemimpin kafir, ya sekutu gedeng. Cara fakir wong kafir ora oleh dadi pemimpin. Ini ngono tok. Tapi kira usah gedeng berlebihan, jangan-jangan wong iki sampeyan diparingi napa hidayah sing roh sapa? Paham ya? Sing roh napa? Sapa? Terus iku lho minal mukminin ra jaring sotaku wa ma fadaru tapi la terus ya ya wa sadiyan sinu wa yu'adzibal munafiqina insa'a au ya tuba. Jadi meskipun Allah nyifati wong munafik kok kaya apa? Misalnya saya ditanya, ada pemimpin non muslim tak jawab. Wong Islam wajib memilih tokoh sing muslim, haram milih sing non. Tapi kira usah gedeng berlebihan iso wae dicoba suatu saat diparingi napa? Sing rasa. Sing kita untuk hidayah iso wae sampean suku khotimah kan sama-sama ada poten. Tentu kita menghukumi sesuai zahir, cuma tetap kita fatwa milih tokoh yang Islam itu haram, milih yang fasik itu. Tapi kalau kita milih yang fasik haram, terus kita anti yang fasik itu, jangan-jangan ya itu buah oleh apa maling itu berdiri ini, maling itu tua-tua jadi apa? Fasik, itu hebat di Quran. Quran coba tak baca ini yang masalah ini dulu, surat Ahzab ya Pak Abu minal mu'minin dari Jawa itu nusotaku ma'ah itu wah, itu yang api-api terus ketika Allah jadi tokoh melek wa yu'adzibal munafiqina in sya'a aw yatuba. Soal masalah munafik kemungkinane Allah nyiksa. So, tapi ana kemungkinan Allah memberi. Paham ya? Kados wau, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Meskipun kemungkinane aw yu'adzib. Sama-sama mungkin itu di luar kendali ki. Kata lho santri sing diboyong kiai ini jebule ning omah dadi kiai tok. Sing zaman ning pondok santri kekasih kiai ning omah men proposal. Gua blokir akar rumah. Ya akar aku. Lan bapak anu ana santri beling. Santri beling bapak iku mesti ngono. Jon alhamdulillah sing beling kok kowe ora panutan. Seneng aku de. Bapak anu ana santri beling mboten ate boyong. Yo mok sering dikutuk. Kene iku pondok jenggo ngapal Al-Qur'an. Aku kira betah ngapal Al-Qur'an aja di pondok. Tapi kula tes nang di pondok. Niku ya yo sine pondok kok. Nak menawa kapan-kapan seneng apik. Ya berkulis kita itu kan kalau suwon soal pondok di pelaturan oke lah di pelaturan misalnya wong sing nakal ngene-ngene diboyong ya diboyong artinya diulehno sangka pondok tapi kira usah darani wong iku boyong sangka semua kepotensi kebaik nah soalnya diboyong ke pondok tapi kok tetep disusuli rahmate Allah. Kalau ini saya ingin tenang ini kisah nyata ada santri yang beli soro pondok diboyong ini coro pondok diboyong ketika disuwono yai disuwono bangun dewe ya cung yo kene ngomah jancur aturan pondok nak bocah salah iku dikon mulai tapi kowe kudu yakin rahmat Allah iku jembar kowe iso dadi wong apik kowe yo nak nganggur ya sering ngene cuma jan aturan pondok kowe kudu ngomah itu satu kearifan yang luar biasa karena kalau kowe darani ku wong elek wong Kanjeng Nabi wae ketika Allah kaya apa elek wong munafik apa wong roh kabeh elek wong munafik iku wae ngendikane Allah wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yatuba ana kemungkinanen au yatuba pomane trimo santri sing wis nang pondok saleh tau ngapal Al-Qur'an tolong jus mruntir oh iku sangu tolong jus padahal Nabi tarife mobal niku ani walau ayah iki tolong jus ya ora tak ayah ngawur keren no tarif sak ayah dekne duwe pinen wong dia je abatasa abun dari semua itu faslun wah kan wah rame boyong boyong itu cara aturan pondok itu dunia tapi kita rasa putus asa sama rahmati paham ya jadi gua suwon saya lebih mantel lebih gojo kok terpaksa pegatan yang ngono aku tak pegat ya aku orang nabi orang sabar kesabarku setokin teh manjan terima aku tapi gua terus wong lelek wong nanti dipegat wong lelek aduh, mau nanti megat ya om wis biasa kita ini podo ra jelasin dan ini sekali mulai aku itu standing gini wae lana aku sing radio mah ya aku tak sing apa muka-muka gitu bujo sing luwe ape aku ya untuk bujo ngorak ini pengadilan sidang kenapa cerai? Karena sama-sama gak jelas mengadilan ya lucu cerai tak kaya alasan sebutkan alasannya ana kiai pegatan tak koyo kenapa pegatan untuk kodar kok apa mun ditulis teng mriko apa iki kena kiai ada waktu rujuk hakim mohon menasehati kiai kok apa tak koyo mbok jawab iki tak jawab untuk kodar sobat jadi Allah luar biasa rahmane ngomong munafik wae Allah lipatin apa wa yu'adzibal munafiqina insa'a awalnya soal munafik itu nak insa'a nak kerso nak orang kerso ya orangnya orang kok munafik wajib disitu ya orang pengiran batur ijana kemungkinan awya tuba atau Allah memberi ini mirip ayat apa alaih salaka minal amri syai'un awya tuba alaihi meskipun ya ada kemungkinan aw yu'adzibal ya kan sama seperti kita ketika kita maksiat ya ada kemungkinan diparingi tobat, ya ada kemungkinan kita disik sama-sama mung. Soalnya wong sing mbok gedhingi mergo maksiat jebule apa wis nganggerno wektu tobat. Kowe sing ku mau luwih saleh jebule suatu saat ana wae iso wae besok ben masih padha ra ro. Ora ro ya wis ora usah kecang. Manis kowe mongkon ana maksiat ya sekedarani maksiat iku wae. Piye-piye hukume apa maksiat iku? Tapi ora usah gedhingi mung nemen-nemen iso wae diparingi tobat. Sama maksiat ya mesti napa eh wis nyebut al adlu firdito napa wal ghadab nak seneng ya terkendali nak ghadab terkendali biaya doga gambar artian to muring-muring sapa wong ya lillahi krana hukume Allah wayar do lan yo ridho sapa wong ya lirido krana ridane Allah wa amal mudikatu ana pun barang sing rusak iku fasyukhun mongko sifat medit sajidur kang banget jadi sifat sing paling rusak siji medit sing banget bukhron tegese medit sajidur kang banget ayo ati mongkara nekani sapa wong mak ing perkara ali kang wajib ing atase iman min hakilai taala sangi hakya wa taala wa hakil khalqi lan hakil makhluk wa fi riwayat sing siji riwayat fasukhun muta'un itu sifat medit yang dituruti. Kepen medit dituruti, kepen ngempet orang sodako dituruti. Iku caelek. Eh buhlon tegese medit yuti uhu kang toat uhu yang sifat buhal sapa insanu manusa. Wong sifat medit kok dituruti, mestine kudu dilawan. Amalokana anapun dalikane ono, amalokana anapun umpama nalikane ono apa buhlu sifat medit maujud dan maujud fi nafsi ing dalam awak. Tapi huwai romuto in hale ora ditoati fala yakunu mengkoran apa sifat bukhal orang itu muhlikan itu merusak li anna ukuran satu ini bukhal yang sifat yang sifat biro-biro sifat ala jimati kang tetap li nafsi kedua hati itu awa-awa sifat bukhal nak ono ning kowe ora apa-apa asal aja dituruti tapi kudu dilah dilawan wahawan lan hawa nafsu mutabaun kang den turuti kuwi ya mari rusak di ayat tadi gambar untuk anut sapa wong mak perkara yang muruk kang perintah ku ing mandi kelawan iki mak apa hawa hawane wong wong mau nuruti hawa nafsu ya ngrusak terakhir sing rusak wa ijabul marjilan oleh gawa wong bi nafsi lan awak dhewe ne wong ai binadzurihi tegese oleh ai nadzuruhu atafe teng ijabul mari ai nadzuruhu tegese oleh ningaline wong ilaha maring nafsi bi ainil kamali langsung kahanane sempurna. Kalau melihat dirinya seakan-akan pendapatnya paling akurat, perilakunya paling benar. Nah, itu jenis ujub napa? Ujub itu melihat diri dengan kacamata bahwa dirinya itu sempurna. Mane kan menurut pendapat saya, terus dia merasa paling benar. Itu berarti napa? Ujub. Kecuali orang alim, karena kalau orang alim itu harus yakin dengan pendapatnya karena seringnya hanya menghikayakan apa yang ada di Quran dan hadis. Itu tidak pendapat. Ini kejogeman bantau ngalim, karena seringnya pendapatnya itu cerminan dari apa yang ada di Quran dan misalnya kalau fatwanya itu orang Islam itu kudu seneng terus gue bantah tapi pendapatnya kusbah ya mesti bener. Oke, saya sebagai manusia mungkin salah tapi risikonya ke bantau ngalim jangan-jangan dia ngomong begitu karena yakin itu makna dari kul bifadillah wa birahmati fa bidzalika falyafrahu. Berarti kena bantau ngalim ini bantah Quran mulane kena opong bantau ngalim kualat karena sering pendapatnya itu cerminan dari Quran dan nah, kecuali kalau pendapat pribadi paham ya? Paham ya? Jadi gitu kalau pulau kan sering guyon sering ngusung Islam kudusan ternyata itu cerminan dari ayat kul bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu falyafrahu itu ada lam amar mongko seneng oh. Wong tak gawe Islam, tak gawe iman kok ora seneng. Kesane kan gak duwe nikmat terbesar. Padahal kita punya nikmat terbesar iku nikmate iman ben apa? Meskipun kita punya sekian kekurangan, tapi masih gak sebanding dengan kebesaran nikmate Allah ning kita yaiku mendapat iman dan Islam. Akhire kiai model kula duwe ajaran wis penting wong Islam iku seneng. Terus kok bantah. Itu pendapat itu kan gak mesti bener, harus dikritisi lagi. Kritisi mbahmu iku maknane ae wae pro kok. Kritisi buahmu aneh mana kurang kadang mangkel apa mangkel dari pengiran oleh mangkel mah agis tak tinggal nesa tinggal lo ya mau akhirnya kurang kadang-kadang marah pun gusti insya ampun harapan jenengan jalan sikso di monggo jenengan tobat di monggo lu kau lani jenengan di kawianin apa kita rokok kita saya lego manggil lo kandangan itu biainil kamali serta nikah meripat kesempurnaan ma'anisani nikmatilai serta nilali nikmati Allah Ta'ala wa ma'al amni lan serta nikmroso aman min zawariya sangi ilangi nikmat wa amat daro jatuh anapun teh sing maringi derajat marai derajat wisalah sifatnya bonus nambah lakon iku nambahi mundai derajat iku fa'if sa'us salami mongko nyebarno salam ayy daru salami tukisingnya ta'ono keselamatan bina nasi antarani manusia diandu salima gambaran itu salam iku gambaran gambaran itu wajib. Sing penting wong liya selamat sangka kowe. Di antara carane misale kowe salam. Dadi bak ning kene kuwi taswir, taswir kuwi gambaran. Kalau baleni maling ya. Dadi ngeten tak wari kuwi jumen banten. Ulo salam sing terus kok Betawi kuwi ya apik, tapi ora perlu ain kok wong Betawi ber ketemu wong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing penting kuwi wong liya selamat sangka kowe. Lah di antara gambarane kuwi ulo. Tapi sing paling pokok wong liya selamat sangka kelakuane. Iku jelas dawuh Nabi al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Wong Islam iku wong sing wong liya slamet sangka dik. Salam iku kok nomor 3 nomor 4. Wong pulo salam terus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Piye pe golek utakan? Lho, kok salah apa takone mancono. Paham ya? Ayo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Piye kabeh golek utang? Barang ketemu kancane dalu-dalu jam 11. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa dalu-dalu metu golek rondo? Wah, ora usah ngono. Dadi ukurane ku wong liya selamat sik wong kowe. Nanti kandhani ora ngandel. Mau salah tak sih dari Gus Bani sarang malah goblok menang gue bu malah. Jadi urusan sing gak iso ditawar ku sito al muslimu tapi sing darani wong Islam. Iku man wong salimah kang selamat sopo al muslimu namin lisani wae. Wong Islam wong liya selamat songkok ucapan. Jadi sementing ketemu wong liya selamat sih pastikan wong liya selamat songkok. Misalnya sing ape liwat kok wong sing diutang kue ku itu sing dele berkumpul secara psikologi menggan. Abu Khalifah jadi wali, karena dia orang suka. Andron orang sing utang dia ni, ketun dia ni, ketun dia ni sendiri lagi. Abu Khalifah sing, tahu dia ni dua boleh misal pakar. Mungkin dia takut kena apa apa dia ni. Iku sing utang aku liwat, tak ketemu aku mesti izin. Tak kurang kau kue, kau sendiri.